wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan membahas yaitu beberapa adab dan penghalang doa, adab-adab berdoa kepada Allah sekaligus penghalang diterimanya doa dan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni fastajib lakum." Ud'uni fastajib lakum. Ud'uni astajib lakum, hendaklah kalian minta kepadaku, berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ayat ini sungguh sesuatu yang sangat jelas bahwa Allah berjanji atas hambanya mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Namun perlu diketahui dalam bab ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, yaitu cara Allah dalam mengabulkan doa. Yang kedua, syarat-syarat diterimanya doa yang harus kita perhatikan. Para ulama menjelaskan, ahli sunnah, bahwa janji Allah tidak mungkin Allah ingkari. Namun hamba Allah juga harus memenuhi persyaratan agar supaya doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dan diperhatikan syarat-syarat tersebut. Allah mengabulkan doa hambanya dengan janjinya ud'uni fastajib lakum, itu ada tiga cara dalam pengkabulan doa. Cara yang pertama adalah Allah kabulkan langsung atau seketika. Cara yang kedua yaitu Allah kabulkan nanti di hari kiamat. Dan cara yang ketiga yaitu Allah selamatkan dari bala. Dari bala. Tiga hal inilah cara Allah mengabulkan doa hambanya. Dikabulkan langsung, atau nanti di hari kiamat pengkabulan tersebut, atau diselamatkan dari bala, dari berbagai macam musibah, musibah yang tentunya tidak menyenangkan hati kita, yang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengetahui hal itu. Dan di sana banyak lagi penghalang-penghalang diterimanya doa. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut mengabulkan doa tersebut hambanya jika tidak terburu-buru. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa malam yasta'jil wa lam yad'u biqati'atir rahim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabulkan doa hambanya selama hambanya tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Misalnya apa? Saya sudah berdoa sekian lama kok enggak dikabul-kabulkan. Saya sudah minta sekian lama enggak diberi-beri. Itu maknanya terburu-buru. Sehingga Allah tidak kabulkan. Karena apa? Karena sifat ketergesa-gesaan tersebut yang menimbulkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga tidak mengabulkan ketika doa itu yang dipanjatkan dalam rangka memutus silaturahim. Doanya yaitu agar supaya memutus silaturahim. Doa yang dipanjatkan itu dalam rangka memutus hubungan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Allah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Harith bin Al-Ash Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wa anna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kata Rasulullah SAW, inna allaha tayyibun, Allah itu maha indah, maha baik. La yakbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima dari doa atau amalan atau ibadah hambanya kecuali yang baik. Sadaqah, Allah tidak terima kecuali dari hal-hal yang baik dan halal. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, oh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sadaqah min hulul, sadaqah yang disedekahkan dari harta penipuan, harta pencurian, harta perampasan, dan yang sejenisnya. Allah tidak terima sedekah tersebut jika harta diambil atau didapat dari penipuan atau pencurian dan yang sejenisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintah para rasul sama dengan orang-orang mukmin dalam firman-Nya, wahai para rasul, makan oleh kalian dari yang baik dan beramal solehlah kalian. Ini perintah Allah kepada rasul. Makan dari perkara yang baik dan beramal soleh. Demikian perintah Allah kepada para mukminin, wahai orang-orang mukmin, makan oleh kalian dari apa yang aku rezekikan dari yang baik, halal. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang halal itu merupakan penyebab diterimanya doa. Sebaliknya, makanan yang dimakan dari perkara-perkara yang haram penyebab tidak diterimanya doa. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Tsumma dzakara ar-rajula yutiru safar akbar as'af yamuddu yadayhi ila as-sama' wa qala ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang kisah seseorang. Orang ini makanannya makanan yang dikonsumsi haram, minumannya yang diminum haram, pakaian yang dipakai dari hal-hal yang haram, dan dia mengkonsumsi hal-hal yang haram. Maka dari mana mau diterima doanya dia? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, yang menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang mengkonsumsi hal yang haram, makanannya, minumannya, pakaiannya, maka penghalang diterimanya doa itulah yang dia makan dan dia minum dan dia pakai itu. Para ulama ahlu sunnah menyebutkan dari hadis ini bahwa di antara penghalang diterimanya doa adalah mengkonsumsi hal-hal yang haram, mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Oleh karena itu, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, maka ini cambuk bagi kita untuk lebih selektif dalam mencari nafkah, memakan maupun meminum, dan mengenakan baju supaya benar-benar terpilih dari hal-hal yang halal. Hadis ini sangatlah mulia, hadis ini sangatlah mulia karena hadis ini termasuk bagian dalam Islam yang menjadi putaran Islam dalam ibadah muslim hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dua hal, yaitu hendaklah kita berusaha menyuguhkan kepada Allah yang halal dan baik. Halal hukumnya baik di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah pun juga demikian. Sebagaimana yang telah saya jelaskan na'am tadi pagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan ibadah hambanya kecuali memenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Naam. Syarat yang kedua yaitu benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dua syarat tersebut tidak dimiliki oleh seorang hamba Allah dalam beribadah, Allah tidak terima. Ikhlas karena Allah dan benar di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu ketika amalan tersebut ikhlas karena Allah namun tidak benar, maka Allah tidak menerima juga amalan tersebut. Yang ketiga, amalan tersebut benar sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, Allah juga tidak terima. Hatta yakuna mukhlishan wa sawaban, sampai benar-benar ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga merupakan cermin dari hadis tadi. Oh, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita camkan, yaitu hendaklah kita berusaha untuk menyuguhkan kepada Allah yang baik dan ikhlas. Nah, baik benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita menjauh diri kita dari hal-hal yang haram. Dikarenakan hal-hal yang haram itu akan menjadi penyebab tidak diterimanya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga dalam kaitan adab-adab berdoa, sesungguhnya beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita, yaitu dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat lain Rasul menyatakan afdalul amal huwa ad-du'a, sebaik-baik amalan atau afdalul ibadah, sebaik-baik ibadah adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun posisi dan waktu diterimanya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fakfirud du'a." Akhrajahu Muslim. Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa posisi yang terdekat antara Allah dengan hambanya, antara hambanya dengan Allah, adalah posisi sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud, minta kepada Allah. Dan doa yang dalam sujud tersebut Rasulullah ajarkan untuk tidak membaca Al-Quran, karena ada larangan doa ketika sujud yang dibaca adalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu seutama-utama doa adalah yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mampu, maka boleh dengan bahasa kita. Boleh dengan bahasa kita. Namun yang afdol adalah doa yang termaktub dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya apa? Banyak yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rasul tuntunkan kita minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, aku, tolonglah aku agar aku ingat kepada Engkau, ya Allah. Dan tolonglah aku, ya Allah, agar aku bisa bersyukur kepada Engkau. Dan tolonglah aku, ya Allah, agar supaya aku beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang baik, yang ikhlas dan benar tadi. Ini salah satu contoh doa yang sahih dalam sebuah hadis. Atau yang lainnya, yang telah kita bagikan juga doa-doa kepada seluruh jamaah ini. Atau bisa membaca di hadis-hadis yang lain di Husnul Muslim, yang itu kumpulan doa-doa yang sahih. Yang berikutnya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah menyatakan, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu." Akhrajahu Tirmidzi. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Memberikan pelajaran kepada kita hadis ini, yaitu untuk lebih semangat dan berusaha doa kita itu antara azan dan iqamah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita biasakan dalam keseharian kita ketika kita ke masjid, antara azan dan iqamah tersebut kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan izin Allah, perjalanan kita yang akan kita tuju insyaallah taala ke tanah haram, Madinah atau Makkah Nabawiyah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Nabawiyah pun juga demikian. Penuhi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah yang benar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Rasulullah menyatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailin, fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya hina yaqa sulusul lail al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa uqtiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia ini ketika di sepertiga malam yang terakhir. Ketika di sepertiga malam yang terakhir, itu Allah turun ke langit dunia ini dan Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan siapa yang minta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni." Oleh karena itu, maka di sepertiga malam yang terakhir, hendaklah kita berusaha. Terlebih-lebih nanti, dengan izin Allah, di tanah haram, kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita, anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua kita, dan kaum muslimin, saudara kita secara umum, untuk diberi kebaikan dunia dan akhiratnya, yaitu amalan soleh, ilmu yang bermanfaat, dan ampunan dari Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna fi lailatin sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan minad dunya min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu lailatin." Akhrajahu Muslim. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya di malam itu ada waktu, yang waktu itu tatkala seorang muslim menepati waktu itu dan minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhiratnya, Allah akan mengabulkan doa tersebut. Dan ini tiap-tiap malam. Kapan itu? Nah, para ulama berpendapat sebagiannya mulai dari Isya sampai subuh. Sebagian lagi yang lain, mereka menyandarkan hadis tadi, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Karena hadisnya sahih. Al-muhim, inti malam tersebut adalah mulai dari maghrib sampai subuh. Inilah doa, di situ ada waktu mustajab. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan meninggalkan waktu-waktu yang mulia ini, terkhusus di sepertiga malam yang terakhir. Kapan waktu itu? Tinggal kita bagi. Kalau seandainya maghrib itu jam 6, subuh jam 6, maka sepertiganya yang terakhir jam berapa? Kurang lebih? Jam 3. Ya, jam 2 ke atas. 2 jam 3, antara itu. Ini kalau seandainya maghribnya jam 6 atau dan subuhnya jam 6, untuk lebih mudah kita menghitungnya. Hendaklah kita bangun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai musafirin juga usahakan jangan meninggalkan salat witir. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan, baik Rasulullah safar maupun tidak safar. Yang terakhir pada majelis ini, yaitu hendaklah kita juga banyak berdoa karena posisi kita ini safar. Karena safar, bepergian ini termasuk bagian dari diterimanya doa. Sebagaimana hadis tadi. Naam, dan hadis yang ini juga Rasulullah sebutkan, yang juga diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah menyatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimithlin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba muslim yang dia berdoa kebaikan untuk saudaranya. Ini umum sifatnya, baik yang berhubungan dengan kerabat maupun sebagai seorang muslim, kondisi dia sedang safar, melainkan malaikat menyatakan kepada orang tersebut, kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan tersebut. Artinya apa? Bagi seorang muslim yang mendoakan saudaranya kebaikan, maka malaikat juga mendoakan kepada orang muslim yang mendoakan tersebut seperti yang dia doakan kepada saudaranya dari kebaikan tersebut. Nah, hal ini juga kita jangan menyia-nyiakan waktu. Waktu kita ini hendaklah diperbanyak untuk berdoa untuk diri kita dan saudara kita sama muslim dan kerabat kita yang kita tinggal di Indonesia. Mudah-mudahan di keterangan yang singkat ini bisa mendapatkan faedah kepada kita. Dan insyaallah taala besok subuh kita ada kajian dengan materi yang lain, yaitu materi akhlak. Materi akhlak. Naam, pentingnya sabar dan pentingnya berakhlak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok subuh kita akan ketemu di sini dan kita akan bahas kembali tentang bagaimana akhlak Rasul dan keutamaan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Tentunya kita akan buka pertanyaan secara umum, terlebih berkaitan dengan materi yang kita bahas tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita nanya tuh. Ya. Bagaimana dengan doa setelah sholat fardu? Setelah sholat fardu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berzikir. Naam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika setelah salam? Ada dua riwayat, ada dua keterangan para ulama ahli sunnah. Sebagian menyatakan Allahu Akbar membaca 3 kali. Sebagian menyatakan Astaghfirullah 3 kali. Kemudian seterusnya, zikir-zikir yang syar'i. Mudah-mudahan di dalam zikir itu ada juga unsur doanya. Ya Panda? Nah, misalnya apa? Hadis tadi. Naam, barang yaitu keutamaan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni berarti ini termasuk bagian daripada doa kandungannya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, letak bacaan ini bisa sebelum salam, tahiyat akhir bisa setelah salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat Engkau dan tolonglah aku untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan tolonglah aku agar baik ibadahku. Itu bermakna apa? Doa. Hanya setelah salat fardu itu yang sunnah yang syar'i adalah berzikir seperti zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Ya. Apa kata tadi? Apa pertanyaannya? Apa waktu sujud kenapa? Ya. Oh, bebas. Nah, yang penting waktu sujud. Cuman bagi imam, seorang imam hendaklah memperhatikan makmumnya, jangan lama-lama sujud karena makmum juga punya hak dalam bab ini. Kalau kita salat witir misalnya, tahajud atau yang lainnya, sunah-sunah yang lain, silahkan perbanyak doa ketika sedang sujud. Tidak ada pengkhususan apakah sujud terakhir atau sujud pertama. Tidak ada. Setiap sujud. Tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu ibadah tanpa ada pengkhususan dari Rasulullah SAW. Berarti hukumnya umum. Kapanpun dia sujud, ketika sholat, ya itulah waktu mustajab. Naam. Nyambung, Ustaz. Nyambung, ya. Saya pernah dengar itu katanya ketika sujud doa itu nggak boleh sampai keluar suara. Doa itu gimana? Ketika, maksudnya nggak keluar suara gimana? Jadi dalam hati aja, jangan sampai terucap gitu. Enggak. Kalau terucap membatalkan si sholatnya katanya. Enggak. Doa itu terucap, tapi tidak keras tentunya. Nah, karena itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Qur'an, na'am tadarru'an wa khufiyah atau wa khifah dunal jahr. Kalian minta kepada Allah itu tadarru, tawadhu kepada Allah dan khufiyah. Yaitu lirih. Boleh. Na'am. Bergerak bibir. Sebentar dulu, ini ada surat dari sini. Bismillah. Saya mempunyai saudara yang pekerjaannya seperti dukun. Bila ada acara, beliau sering mengirimi makanan ke rumah kami. Halalkah makanan tersebut, wahai Ustaz? Pertama, kita berlindung kepada Allah dari pedukunan. Ini penting. Karena Rasul menyatakan apa? Man ata kahinan au arrafan fasa'alahu falatubbalu sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang tebak itu datang saja dan tanya, 40 hari sholatnya gak diterima. Datang kok, tanya itu aja. Tetapi kalau membenarkan ucapan dukun, maka dia telah mengingkari risalah yang Allah utus kepada Rasulullah SAW. Lebih berat lagi. Oleh karena itu yang paling penting. Jangan sekali-kali kita mendekat kepada dukun. Na'udzubillah. Karena dia adalah taghut. Pimpinannya taghut yang melampaui batas hukum-hukum Allah. Dan pelakunya ini ketika dia ngerti agama dan dinasihati sudah tahu dan sebagainya, bisa keluar dari Islam, kafir, musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ketika mengirimi makanan, halalkah makanan tersebut? Nah, di sini ada penjelasan. Ketika makanan tersebut memang pasti dari hasil dukunnya yang itu haram. Jadi kata Rasulullah SAW, termasuk yaitu harta yang khabith, yang jelek, yang haram adalah harta na'udzubillah, yaitu dari pedukunan dan harta dari na'udzubillah pelacuran. Harta dari apa? Pelacuran, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita menghindar dari makanan tersebut dalam rangka menghindar dari perbuatan yang haram tadi. Jadi kita tolak dengan cara yang baik jika memang makanan itu dari hasil dukun. Dengan cara yang baik nolaknya. Syukur-syukur dia bisa nasihati. Bahwa praktik dukun ini haram dan sebagainya dengan cara yang baik. Itu jauh lebih mulia bagi dia. Jika itu jelas dari hal itu. Wallahu a'lam. Yang lain, Bapak, silakan. Tuh. Bukan rampasan, rampok. Perampokan. Iya. Bukan. Tergantung. Tabib ini, tabib dalam pengertian bahasa Arab adalah bukan mengobati, atau tabib, tabib dalam pengertian yang menggunakan pembantu dari jin. Ini penting. Kalau tabib, tabib herbal yang dia belajar herbalis dan secara syar'i nggak ada bantuan jin dan yang lainnya, bacaan-bacaan khusus, nggak boleh. Tapi kalau tabib urusannya kaitannya dengan meminta bantuan jin dan yang jenisnya, na'udzubillah, haram. Paham? Boleh. Dua juga labas. Hah? Ya. Oh, na'am. Nah, itu dukun istilah orang Indonesia. Nah, itu bukan dukun dalam pengertian yang terlarang. Dia membantu dalam membantu untuk melahirkan. Itu tidak ada masalah selama dukun tadi itu tidak membantu, tidak minta bantuan jin, wang misalnya atau apa dibaca. Nah, dan menghadirkan jin tidak boleh. Tapi kalau dia membantu sebagaimana dokter atau bidan, maka yang demikian labas. Nah. Ya. Tapi dia malah lebih pintar bisa-bisa daripada bidan. Naam. Kenapa? Karena kata orang Arab, salil mujarrib wala tas'alil tabib. Kamu kalau tanya itu kepada orang yang pengalaman. Jangan sekedar ijazah kedokteran. Ya hancur kalau hanya sekedar ijazah yang diandalkan, tapi kalau pengalaman itu guru yang paling mahal. Ya kan? Ya, masya Allah. Ya. Boleh. Kita menerima makanan ya. Atau yang lain dari hasil tahlilan. Ya. Ya. Nah, sebaiknya dihindari dalam rangka mengingkari kebid'ahannya itu. Bukan zatnya yang haram, tapi menghindari di sini kita menolak karena acaranya itu bid'ah. Nah, karena itu. Karena bencinya kita kepada kebid'ahan tersebut. Wujud kita sebagai ahlu sunnah tidak setuju urusan-urusan bid'ah dan syirik. Dengan cara yang baik, mohon maaf, acara yang kami kerjakan tidak ada tuntunan Rasulullah SAW, kita tidak berani. Sudah mau bicara kemakan itu gimana lagi? Iya, sudah mau bicara kemakan, mau siapa lagi? Mau dikeluarkan melepot antum. Padahal mau bicara lagi sekarang. Nah, berarti dia tahu. Nah. Kalau menerima makanan, Bapak jelas ya? Alhamdulillah. Kalau menerima makanan dari orang kafir? Menerima makanan dari orang kafir dalam pengertian Yahudi dan Nasoro boleh, selama bukan yang haram yang disebutkan. Naam. Tapi kalau misalkan makanan itu dari hajatan dia, misalkan syukuran dan makanan mereka. Kalau acara mereka, acara ya, ritual mereka tidak boleh. Natalan atau yang lain tidak boleh. Ditolak dengan cara yang baik. Masuk aja, setelah berdoa saja. Enggak dulu, ini dulu. Kalau misalnya sujud kan kita berdoa dalam bahasa Indonesia, misalnya nggak bisa ya apalah di hadis ini. Naam. Itu apakah masuk ke dalam kita? Tidak, tidak, tidak. Jika memang dia nggak tahu betul, boleh. Pelan. Hanya... Enggak. Si Abdul Rahman yang berkata demikian. Alhamdulillah. Karena memang nggak ngerti, dia nggak bisa. Entah dia minta kepada Allah SWT. Yang jawab siapa? Syekh Abdul Rahman. Yang mana Syekh Abdul Rahman ini? Al-Adni dipuji oleh Syekh Rabi, orang yang alim. Dan Syekh Mubil juga ngomong demikian, kalau kalian ada perselisihan tentang masalah fikih, kembali kepada Abdul Rahman. Ya mantap. Alhamdulillah. Mengusap wajah setelah berdoa, hadisnya semua lemah. Mengusap wajah setelah berdoa, hadisnya semua lemah, dhaif. Jadi tidak bisa dipakai. Naam. Adabnya berdoa itu? Adabnya berdoa, memelas. Memelas dan bertawasul kepada Allah. Memelas dan bertawasul kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, misalnya. Naam. Dan yang sejenis itu. Memelas kepada Allah SWT. Naam. Mengangkat tangan saat Rasulullah merintahkan kita dan mengajari kita mengangkat tangan. Ketika tidak dituntun Rasulullah untuk tidak mengangkat tangan, sebaiknya tidak mengangkat tangan. Tapi ketika Rasul mengajarkan, ya kita angkat tangan. Misalnya ketika Arafah. Naam. Ketika di Ka'bah nanti di mana? Safa itu. Naam. Naam, dan tempat-tempat yang lain yang Rasulullah ajarkan untuk mengangkat tangan. Yang tidak, sebaiknya tidak. Multazam? Multazam, ya betul. Termasuk yang malah merapat ke, kalau bisa, ke Ka'bah. Wallahu'alam. Yang lain? Di luar konteks. Kita dulu, yang ibu-ibu sudah selesai ini. Nah, fadol. Kalau kita ini biasanya kita diundang oleh orang muslim. Muslim, ya. Dia melakukan kegiatan itu di luar gereja. Ya. Kita undang ke gedung. Kita datang apa enggak? Enggak. Ya. Nah, karena ini menjadi saksi antum. Iya benar. Nyaksikan kamahada, jangan. Ya kan saksi itu. Nah, saksi untuk pernikahan. Pernikahan adalah masalah ritual yang syar'i dalam Islam. Nah, ketika itu nyaksikan itu, ada pembaptisan di situ dan yang lainnya. Nah, Allah bilang. Jangan. Baik. Mungkin itu dulu. Pertanyaannya ditampung lagi. Nah, dikumpulkan besok subuh. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ini perlu saya sampaikan juga.